Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib, alhamdulillah banyak sekali guru-guru kita, habib-habib kita yang hadir pada pagi hari ini. Ada Habib Hasan Al-Idrus, Habib Hasan Al-Habsi, ada Habib Zain, ada Habib Syekh Al-Idrus, dan banyak lagi termasuk guru kita yang hadir dari Yaman dan juga dari Bekasi, Jakarta. Para kiai, para alim, para guru, para sepuh, khususnya keluarga besar Kiai Muhammad Syarwani Abdan, wabil khusus lagi kepada salah satu putra beliau yang ditunjuk untuk meneruskan warisan-warisan yang beliau berikan kepada para duriahnya, Kiai Kasful Anwar, yang tentu saja beserta seluruh keluarga besarnya termasuk saudara saya ini, sahabat saya Pak Basit, yang kebetulan beliau ini salah satu putra almarhum, tapi kelihatannya memang diberi tugas untuk urusan-urusan luar. Itulah biasanya guru-guru kita, kiai-kiai kita gitu, ada putranya itu yang bagian urusan dalam. Nah, ini Pak Basit ini termasuk yang urusan luar. Karena urusannya luar, ketemunya sama wakil gubernur. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, saya mengikuti dengan cermat rangkaian acara haul kita hari ini, mulai dari pembacaan selawat, pembacaan tahlil, kemudian juga pembacaan ayat suci Al-Quran yang suaranya luar biasa, saudara saya, saudara Zulfikar. Ini sering disebut korik gaul, karena kopiahnya itu kopiah yang gampang dilipat. Jadi selesai baca ayat suci Al-Quran, kopiahnya dilipat terus masuk mall, maka itu jadi korik gaul. Beliau mengawali pertemuan ini dengan ayat yang cukup menggugah hati kita, alladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu, dan seterusnya. Apalnya wakil gubernur cuma sampai di situ. Orang-orang yang telah mengatakan beriman, maka tindak lanjutilah dengan istiqomah. Sebab iman yang istiqomah menghadirkan malaikat di tengah-tengah kita sambil mengatakan jangan takut, jangan sedih, karena Allah akan sediakan surga bagi orang yang demikian. Amin. Allahumma amin. Setelah itu saya mengikuti manaqib Kiai Muhammad Syarwani yang dibacakan oleh cucu beliau. Baik isinya maupun yang membaca, saya ikuti dua-duanya. Ternyata diam-diam beliau ini telah mempersiapkan kader-kadernya. Cucunya pun ini kelihatan sudah pantas untuk menjadi kiai. Tinggal selangkah lagi nanti. Sekarang lagi proses belajar, selangkah lagi jadi. Ini artinya proses regenerasinya jalan dengan baik. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, hadirnya kita di sini itu sesungguhnya adalah merupakan penghormatan, rasa cinta kepada almarhum yang tadi sudah diceritakan jasa-jasanya terlalu besar untuk umat ini. Tidak mudah untuk dilupakan. Maka itu, meskipun beliau sudah wafat sejak tahun 1989, setiap acara haul seperti ini, orangnya bukan habis, tetapi makin banyak. Menurut laporan yang saya terima, baik dari bupati maupun dari teman-teman saya yang ada di Pasuruan ini, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun itu jamaahnya makin meningkat. Ini menunjukkan bahwa ulama kita yang sekarang kita peringati hari wafatnya ini termasuk orang yang keramat. Wakil gubernur kalau meninggal belum tentu, yang datang makin banyak begini belum tentu. Wakil gubernur. Aja-aja sing nyelawat ya titik. Tambah tahun tambah hilang, bukan tambah banyak, tetapi almarhum ini masya Allah makin tahun makin banyak. Ini menunjukkan memang kita semua rindu dengan apa yang telah diperbuat oleh almarhum. Itulah cara kita menghormati orang-orang yang telah berjasa. Sama ketika kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita memperingati Rasulullah itu Maulidnya, karena Rasulullah itu dijamin, meskipun Rasulullah itu bagian dari kita, manusia biasa, tetapi perilakunya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah murung, tapi ketika Rasulullah murung langsung diperingatkan oleh Allah. Itulah Rasulullah, maka diperingati Maulidnya. Sementara kalau ulama, guru, kiai, para habaib itu diperingati hari kewafatannya, karena ditunggu apakah sampai selesai ini istiqomah apa tidak. Sekarang jadi wakil gubernur belum tentu nanti akhirnya ini. Bisa jadi buruk karena manusia. Maka Rasulullah pernah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, naik turun. Apalagi wakil gubernur dan juga pejabat-pejabat lain. Di sini ada gubernur Kalimantan Selatan, ada bupati, wakil bupati yang datang, ini pejabat-pejabat ya, termasuk Yazid wa yanqus. Kalau tidak hati-hati jabatannya selesai, urusannya belum selesai. Betul apa betul? Betul, betul. Makanya ditunggu ulama itu sampai rampung selesai enggak? Setelah rampung selesai baru kemudian diperingati haulnya, diperingati hari kewafatannya dengan penuh kecintaan dan rasa syukur atas apa yang telah diberikan, sekaligus kita rindu hadirnya tauladan yang telah diberikan kepada kita. Maka saya yakin kalau disebut tadi misalnya almarhum ini bagian dari kekasih Allah, bisa jadi. Karena indikasi-indikasinya ini kuat. Dan orang yang menjadi kekasih Allah itu pasti, pasti yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya rasa takut kepada yang lain. Inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena yang ditakuti Allah, maka apa yang dilakukan itu dikenang sepanjang masa. Kalau wakil gubernur ini banyak pertimbangan, mau kenceng dikit, jangan-jangan nanti tidak dipilih lagi. Tapi kalau ulama, kiai, habib, enggak. Yang dipertimbangkan, yang jadi pertimbangan utama adalah ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah para jamaah sekalian, mewakili Pak Gubernur. Ini Gubernur Kalsel tapi saya mewakili Pak Gubernur Jawa Timur. Kita bersyukur di Jawa Timur ini banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai, banyak habaib-habaib yang secara langsung dan tidak langsung ikut ambil bagian dalam proses pembangunan yang bertahun-tahun, dan akhirnya capaian Jawa Timur ini dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain, mohon maaf ini Pak Gubernur Kalimantan Selatan, insya Allah Jawa Timur ini sedikit lagi menjadi provinsi nomor satu di Indonesia. Ya diamini aja, gak usah ditepuk tangan karena ini masih rencana. Karena habaib, karena kiai, masya Allah, lihat kalau sejarahnya Yai Muhammad Sarwani tadi pelan-pelan bikin apa-apa. Santrinya pertama hanya 2, naik jadi 3, kemudian jadi 12, dan terus sampai sekarang. Dirintis pelan-pelan dengan kesusahan, bukan kegembiraan, dengan tirakat. Beliau diceritakan ilmunya sudah cukup. Kita lihat tadi urut-urutannya itu jelas. Jadi nasabnya ulama kita yang kita koli ini jelas, nasab keilmuannya juga jelas. Diurut tadi itu bisa itu kalau diteruskan, kalau mau dibaca-baca terus urutannya oleh cucunya tadi itu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman waktunya tidak cukup, makanya dipotong-potong, disingkat, berguru ke sini, berguru ke sini, berguru ke sini. Itu kalau diteruskan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah umumnya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu. Nasab keilmuannya jelas, nasab. Nasab apa ya? Keturunan ini kan gitu. Itu guru-guru kita, itu nasabnya jelas, jelas semua. Oleh karena itu ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Sebab sekarang ini banyak orang itu kadang-kadang ngulik guru barang itu tidak pakai lihat-lihat nasab keilmuannya dan nasab keturunannya. Kalau itu kita tidak hati-hati, maka kita jadi bisa berbahaya memahami agama kepada orang yang urut-urutannya tidak jelas. Apalagi kalau belajar agama tidak pakai guru. Ini saya sudah ceritakan kemana-mana, tapi saya ulang sedikit di sini. Sebagai ilustrasi betapa pentingnya ulama, betapa pentingnya guru, betapa pentingnya kiai, betapa pentingnya orang yang membimbing kita. Mikirnya boten tepat sing bimbing, jadinya juga tepat. Saya punya teman, ini bagian terakhir pidato saya, cek tidak jauh-jauh. Saya punya teman merasa bisa belajar sendiri baca Al-Quran tanpa guru. Karena saat niki-niki dole opo-opo kan gampang lewat internet. Nek zaman biyen rune meh Ethernet, tapi saat niki pun enten internet. Sehingga orang bisa belajar sendiri, merasa bisa belajar sendiri tanpa guru tentang apapun termasuk baca Al-Qur'an. Ngakhire pamer nek niki. Sik aku siso kadek guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ceritakan di tempat-tempat lain sudah saya ceritakan, tapi saya mau ulang. Saya coba bismillahirrahmanirrahim. Yo enak, dirungokno bismillah. Inna khalaqnakum min dzakar. Mocone tepak mandeke gak tepak. Bacanya itu bisa tapi berhentinya enggak tahu di mana berhenti yang benar. Tak kongkon ngulangi sih balenono gak enak pun aku. Inna khalaqnakum min dzakar. Akhirnya sing ngrungokno, Mas, dakari kedawan. Ini sekedar ilustrasi belajar maca Quran gak atik guru. Baca maca Quran gak atik pembimbing. Maka itu kita ini menurut guru-guru kita diwajibkan untuk belajar agama ini melalui pintu yang tepat. Waqtul buyuta min abwabiha. Dan pintu yang tepat untuk mempelajari agama itu adalah ulama-ulama yang memang belajar urusan agama. Seperti kiai kita Muhammad Sarwanin. Yang memang belajar nang Mekah. Wangel belajar nang Mekah zaman biyen. Lek saiki enak kari numpak pesawat 8 jam, 9 jam wis teko. Zaman biyen masya Allah susah. Apa? Oh bahasa Indonesia. Oh iya. Ada yang dari Kalimantan ya. Iya sampean harus bisa karena Yai Muhammad Sarwani dulu bisa bahasa Jawa. Kalau zaman dulu orang mau ke Mekah perlu waktu lama. Berbulan-bulan. Tapi ditempuh dengan kesungguhan dan penuh totalitas. Temenanan, sungguhan. Zaman dulu itu. Maaf Pak Gubernur Kalsel. Memang Gubernur Jawa Timur. Sungguhan. Belajar di sana kepada guru-gurunya tadi jelas. Nama-nama guru disebut. Ilmunya cukup pulang ke sini bikin pondok pesantren. Ngajari umat. Memintarkan umat. Terbuka 24 jam. Wakil gubernur mek separuh 12 jam. 24 jam untuk umat. Inilah sesuatu yang sungguhnya sangat mulia. Maka itu waktul buyutamina takon. Kalau kulo kali panjenengan sedoyo. Kalau saya dengan bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian nih belajar agama kepada orang yang tidak mengerti ilmu agama, ya akhirnya nyasar. Apalagi belajar agama ke wakil gubernur. Saya halalkan semua, tidak ada haram. Gimana hukumnya gandengan sama perempuan bukan muhrim? Halal karena saya juga kepingin. Tak halal no kape kalau belajar sama agama. Maka itu watul buyut aminat, masuk ke dalam agama melalui pintu yang tepat. Dan pintu yang tepat itu adalah para ulama kiai yang memang belajar urusan agama. Kalau di dalam Al-Quran itu disebut liyatafaqqahu fiddin, orang yang memang belajar urusan agama. Wakil gubernur, pak gubernur, bupati, kalau urusan agama, tanya sama Habib, tanya sama ulama, biar tidak keliru mengambil keputusan. Dulu kita sama pak gubernur soal Ahmadiyah, tanya sama guru, sama Habib, ambil keputusan tentang Ahmadiyah. Soal lokalisasi, gimana ini ya lokalisasi ini? Diteruskan apa tidak diteruskan? Tanya namanya. Kan di sini salah satu programnya ini ya, Habib mohon dukungan pak gubernur saya bekerja sama-sama bupati sama wali kota se-Jawa Timur berusaha untuk secara bertahap supaya lokalisasi ini tutup pelan-pelan. Doakan saja mudah-mudahan hasil. Sebabnya ya itu sudah lama, tidak mungkin nutup langsung tek, tidak bisa, itu lama. Kita kirim ulama-ulama ke lokalisasi untuk menyadarkan betul. Kita lewat kerjasama sama MUI, kerjasama dikirim ke lokalisasi. Kemarin ada salah satu kiai Hambali, Imam Hambali dari Surabaya yang dikirim ke lokalisasi, lapor ke Pak Gubernur sama saya. Alhamdulillah saya sudah ceramah di lokalisasi. Gimana? Masya Allah, memang ya ini gimana? Gimana ya? Begini kata dia. Setelah saya ceramah, itu ada yang datang ke saya. Pak Yai, ceramahnya tadi bagus, saya tersentuh, tapi mohon maaf, saya belum bisa langsung berhenti karena nunggu anak saya sekolahnya selesai dulu. Dalam pikiran hatinya, ini itu urusan kamu dengan Allah. Tapi saya berkewajiban menyampaikan apa yang semestinya. Tapi kata Pak Kiai Imam Hambali itu, saya dalam hati saya mikir, ini saelek-eleke wong, sejelek-jelek orang itu masih ada baiknya. Karena pingin nyekolahkan anaknya sampai selesai dulu. Gitu. Ada baiknya, ini jelek, tapi masih ada baiknya. Pingin nyekolahkan anaknya selesai. Jalan lagi dia, Pak Yai, tadi bagus saya, tapi belum bisa juga selesai seperti teman saya. Perlu waktu, Yai. Saya tak merenung supaya saya bisa jalan ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Tapi untuk sementara, kalau Yai mau, ya untuk Yai 50% lah. Lah baik ini, Yainya ditawari 50%. Nah. Ini sekarang pelan-pelan alhamdulillah sebagian sudah mulai tutup di beberapa tempat. Mudah-mudahan tinggal yang tersisa ini kita doakan, mudah-mudahan saudara-saudara ya kita yang di sana kembali bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Dulu rencananya Pak Gubernur itu menunjuk saya sebagai ketua tim. Tapi dikhawatirkan saya enggak pulang-pulang kerasan di sana, maka diganti orang lain. Kembali ke soal guru ini. Ini pentingnya guru ini. Dan kiai kita ini telah menunjukkan sesuatu yang sangat mulia buat kita semua. Mudah-mudahan para dzurriyahnya ini bisa meneruskan apa yang sudah diwariskan. Amin. Allahumma amin. Ilustrasi yang kedua sebagai penutup. Jadi pembimbing ini penting. Jawa Timur ini Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Rudi, namanya Pak Rudi gubernurnya. Ini ada beberapa bidang yang mengungkit pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang utama mendorong kemajuan ekonomi Jawa Timur itu adalah perdagangan. Nah, ini termasuk perdagangannya dengan Kalimantan, dengan NTT, dengan Papua, dengan Sulawesi Selatan. Ini besar Pak Rudi, melebihi ekspor kita ke luar negeri. Memang Jawa Timur itu ada komoditi yang ekspor ke Jepang, ke Cina, ke Amerika, tapi kalah dengan ekspor kita ke Kalimantan, ekspor kita ke Sulawesi Selatan, ekspor kita ke Papua dan yang lainnya. Itu lebih tinggi, Pak. Yang kedua, sektor hotel, restoran, dan yang terakhir adalah pariwisata. Pariwisata kita ini bukan saja turis luar negeri, Pak Rudi, yang juga cukup signifikan itu turis-turis lokal. Wabil khusus yang berkunjung ke wisata-wisata religi dalam kurung wisata kuburan. Singkir liane tidak saya ceritakan di sini, yang lain-lain yang ceritakan wisata kuburan. Ya di sini ada Sunan Ampel, ada Sunan Derajat, ada Sunan Giri, ada Syekhona Khalil Bangkalan, ada Maulana Malik Ibrahim di Gresik, ada Kiai Hamid Pasuruan, ada Batu Ampar di Pamekasan, ada makam-makam banyak lagi termasuk Kiai Jazuli, Kiai Gusmik Jazuli di Kediri. Juga makam-makamnya habaib seperti di Jember, di Tanggul, Habib Soleh Tanggul. Banyak sekali makam-makam. Itu dikunjungi oleh ratusan ribu orang setiap hari, Pak Gubernur Kalimantan Selatan. Contoh yang paling gampang, makamnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Jombang itu. Itu yang paling muda itu, Gus Dur itu. Itu tidak kurang dari 2000 setiap harinya. Kalau hari Sabtu Minggu sampai 5-6 ribu. Belum lagi Sunan Ampel, lebih banyak lagi Sunan Ampel. Sunan Giri, Sunan Derajat, Kiai Hamid, lebih banyak lagi, banyak lagi. Masya Allah, luar biasa. Dan ini ratusan ribu. Dan Gus Dur waktu hidup dulu bilang gini, itu termasuk juga bisa dijadikan ukuran pertumbuhan ekonomi. Sampai dulu aja, sampai lihat. Bapak-bapak lihat, kalau di kuburan itu lagi rame, tanda-tanda masyarakat lagi susah. Panen gagal, cari ikan susah, dagang belum lagi. Biasanya ngampel rame itu. Bapak, kalau sukses tidak di kuburan, dia di mall biasa. Luar biasa ini umat ini. Ini saya bilang Pak Kiai, Pak para Kiai, para habaib yang ke makam-makam ini. Luar biasa, Pak Rudi. Setingkat lagi dia sejahtera, income-nya bertambah, rezekinya tambah, menuju ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Jawa Timur ini baru dikewalahan. Orang haji ini ngantrinya makin tahun makin bertambah sehingga perlu waktu 9 sampai 10 tahun baru bisa berangkat. Ini luar biasa. Maka itulah saya dan Pak Gubernur ini bersyukur. Di tengah-tengah kita ini banyak ulama, habaib, kiai-kiai termasuk yang sudah kapundut, yang sudah berpulang lebih dulu ini membuat Jawa Timur pertumbuhan ekonominya bagus, tapi yang lebih penting juga meninggalkan situasi dan kondisi yang kondusif karena umumnya jamaah habaib, jamaah ulama, kiai ini adalah jamaah yang hati-hati hatinya itu tenang. Karena kalau ikut kiai ulama niku diajak zikir terus teng Gusti Allah, diajak mengingat terus Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, tenang. Karena tenang yang disebarkan kedamaian, ketenangan, bukan keributan, karena ulama kita mencintai dan mengajarkan kepada kita perdamaian bukan kekerasan. Inilah yang membuat Jawa Timur kondusif. Untuk itu saya mewakili Pak Gubernur, kita sama-sama berdoa agar situasi yang seperti ini terus terjaga dan sekaligus bisa meneruskan perjuangan para ulama-ulama yang telah mewariskan kepada kita begitu banyak hal-hal yang mulia termasuk oleh Kiai Muhammad Sarwani Abdan ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mewakili Pak Gubernur. Mon beden salaipon beden kawuleh nyoon sapora. Sekalian dia tidak bisa. Kalau itu tadi bahasa Madura, yang terakhir itu bahasa Madura. Ya, bahasa Madura. Ya. Mon bede salah-salah pon beden kawule nyokon sapora. Kalau ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hati-hati kalau ke kuburan. Kemarin ada kejadian di Troloyo. Troloyo itu kuburannya panjang-panjang. Itu lebih dari umumnya kuburan di Jawa Timur. yang mempopulerkan dulu Gus Dur. Troloyo ini di Trowulan Mojokerto yang diyakini ulama, wali, kiai yang mengislamkan pertama kali Majapahit. Itu juga ada dari Arab, dari tanah Arab, juga ada dari Iran, juga ada dari Cina. Jadi macam-macam di situ. Itu yang diyakini mengislamkan Majapahit. Kuburannya panjang-panjang. Nah, karena ini baru populer setelah didatangi Gus Dur, rombongan rame-rame ke sana. Ada pembimbingnya satu. Ini contoh pembimbing kalau kurang pengalaman. Setelah dia doa, lihat makamnya panjang. Ini pasti sakti lebih dari biasanya. Sambil tahlil dia ngelirik ke kiri, ternyata ada yang lebih panjang. Maka setelah di sini dia pindah ke sebelah. Setelah selesai di situ dia pulang pamit sama juru kuncinya. Alhamdulillah saya sudah semua saya tahlili termasuk yang paling panjang itu. Karena itu saya yakin lebih sakti dari yang lain. Kata juru kuncinya, yang mana? Yang sebelah sana. Waduh, sampean salah. Itu kuburan kudanya. Ya Rabbi bil Mustafa balih maqasidana wafir lana. Huwa al-habibul ladzi Maulaya sholli wa sallim Saya Saifullah Yusuf Gus Iful mohon pamit wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.